Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk pelajari perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh sebagian ahli tarikh, maka Khadijah radhiyallahu taala anha melalui sebagian kenalannya memberi isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menikahi Khadijah. Tidak langsung ya, seorang wanita tetap menjaga apa? Dirinya. Maka dia melalui orang perantara memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khadijah mau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi ini juga dalil kata para ulama, seorang tatkala memiliki anak wanita atau memiliki adik perempuan, tidak ada masalah seandainya dia tawarkan putrinya kepada seorang laki yang soleh. Kalau dia laki yang soleh, maka dia tawarkan tentunya dengan cara bukan merendahkan dirinya, dengan cara yang baik, dengan isyarat. Kenapa? Karena mencari suami yang soleh tidak gampang. Sebagaimana mencari wanita yang soleha juga tidak mudah. Terlebih di zaman sekarang ini. Kalau ada seorang dikenal dengan akhlak yang mulia, dikenal dengan ibadah yang baik, sudah terkumpul pada dua orang ini, akhlak yang mulia dan ibadah dan agama yang baik, maka jangan dilepaskan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beri ancaman kepada orang yang menolak lelaki seperti ini. Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu. Jika telah datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai akhlaknya dan agamanya, fazawwijuhu. Maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak nikahkan laki seperti ini, maka akan timbul fitnah dan akan timbul kerusakan yang tersebar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara khuluq wa din. Ada orang yang nampaknya dinnya bagus, rajin salat mungkin, dia waktu puasa-puasa, puasa sunnah, namun akhlaknya belum tentu bagus. Masalah keuangan enggak beres. Rajin salat tapi utang enggak pernah bayar-bayar, padahal dia mampu untuk bayar. Tidak amanah misalnya. Atau rajin sholat akan tapi mulutnya kotor dan kasar. Tidak menghargai orang lain. Hafal Quran, tetapi hafal Qurannya tadi membuat dia sombong dan angkuh. Merendahkan orang lain. Ini berarti agamanya bagus, namun apa Allah akhlaknya buruk. Nabi membedakan. Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, yang kalian sukai, agama dan akhlaknya. Nah, kalau sudah terkumpul pada seorang laki, akhlak dan agamanya, sebagaimana Nabi SAW, akhlaknya bagus, perangainya indah, kata-katanya indah, amanah, masalah keuangan beres. Dalam safar nampak sekali akhlak mulia Nabi SAW. Maka kalau ada lelaki seperti ini melamar anak kita, maka jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Selama anak kita suka, melihat suka, kalau enggak suka jangan dipaksa. Tapi kalau dia lihat suka, maka jangan kita tolak. Kita berharap dengan menantu yang soleh seperti ini, akhlak mulia akan mengeluarkan cucu-cucu yang solehin. Oleh karenanya, para salaf dahulu, mereka tidak ragu untuk menawarkan putri mereka atau untuk menawarkan adik mereka misalnya. Contohnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bukankah dia telah menawarkan putrinya Hafsah? Dia tawarkan kepada Abu Bakar, dia tawarkan kepada Uthman. Sebenarnya Abu Bakar ya mau, Uthman juga mau. Tetapi mereka dengar Rasulullah SAW ingin menikahi putrinya Umar, maka mereka pun tolak. Intinya Umar menawarkan. Bayangkan, karena temannya dia tahu Abu Bakar siapa, dia tahu Uthman siapa. Maka dia tawarkan putrinya kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang soleh, tanpa malu-malu. Ini maslahat bagi kita dan maslahat bagi anak kita. Jangan kita biarkan anak kita nikah sama seorang sembarangan. Tentang tampan, tentang uang banyak. Tapi kalau enggak beres, penderitaan akan dia rasakan. Kita merusak anak kita. Demikian juga lihatlah bagaimana Nabi Musa ditawarkan untuk menikah. Tatkala Nabi Musa alaihissalam datang ke negeri Madian, kemudian menolong dua orang wanita, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Fawajada minhum ra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Wa abuna syekhun kabir. Kenapa kalian tidak mengambil air, kata Nabi Musa? Kami berdua tidak bisa mengambil air sampai para lelaki pergi dulu. Sementara ayah kami sudah tua, tidak bisa mengambil air. Fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mengambil air untuk mereka berdua. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku butuh anugerah dari engkau, ya Allah. Aku sangat butuh dengan anugerah darimu. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi Musa lapar. Maka Allah langsung mengabulkan doa Nabi Musa. Nabi Musa kelaparan, berjalan jauh dari Mesir ke negeri Madian. Tidak makan. Disebutkan beliau hanya makan dedaunan. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka wanita dua ini pulang Maka datanglah salah satunya dengan malu-malu memanggil Nabi Musa. Bahwasanya inna abi yadu'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami memanggilmu ya Musa untuk memberi ganjaran atas kebaikan yang kau lakukan. Maka akhirnya di Musa pun datang makan, diundang makan situ. Akhirnya setelah diundang makan, diberi anugerah oleh Allah, anugerah yang lain, ditawarkan untuk menikah dengan putrinya. Lihat lelaki ini, dia tidak malu-malu untuk menawarkan putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala anta ajurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashran fa min indik. Wa ma uridu an ushqa alaik. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kata dia, wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku. Dikarenanya tidak ada masalah. Kalau antum melihat seorang lelaki yang soleh, akhlaknya baik, antum dekati dulu bagaimana, antum kenal dia baik, maka tidak salah antum menawarkan putri antum atau adik antum dengan cara yang baik. Ini diantara perbuat baik kepada putri dan adik perempuan kita. Disebut oleh ahli sejarah, akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melalui temannya, sebagian ma'arifnya, sebagian yang dia kenal, memberi isyarat kepada Nabi SAW untuk menikah dengan Khadijah. Akhirnya Rasulullah SAW pun maju untuk melamar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya terjadilah pertemuan, pernikahan yang luar biasa, pernikahan antara seorang laki yang sangat soleh, yang sangat mulia, yang mengatakan, disebutkan dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, seluruh anak Adam, dan aku tidak sombong. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang wanita yang syarifah, yang afifah, seorang wanita yang sangat suci dan mulia, cerdas. Berkumpul pada wanita tersebut berbagai macam keindahan, berbagai macam kecantikan, kecantikan wajah, kecantikan akal, keindahan akal, cerdas, akhlak yang mulia, serta harta yang banyak. Maka menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.